50 languages. 78 Kata sifat 1. Seorang wanita gemuk. Seorang wanita yang ingin tahu. Sebuah mobil baru. Sebuah mobil yang kencang. Sebuah mobil yang nyaman. Sebuah baju biru. Sebuah baju merah. Sebuah baju hijau. Sebuah tas hitam. Sebuah tas coklat. Sebuah tas putih. Orang-orang yang ramah. Orang-orang yang sopan. Orang-orang yang menarik. Anak-anak yang menyenangkan. Anak-anak yang nakal. Anak-anak yang baik.